Jangan lupa direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Pemirsa dan pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita membahas dan kajian-kajian tafsir kita. Kita sudah sampai di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawaa'al 'aqifu fihi wal baad wa man yurid fihi biilhadin bidhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar negeri, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang sangat pedih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat ini menceritakan kepada kita bahwa orang-orang yang kafir, yang dahulunya orang-orang Quraisy misalnya, di antaranya adalah mereka yang menghambat manusia untuk berjalan dan menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju Masjidil Haram. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Masjidil Haram itu dijadikan dan digunakan untuk semua orang, al-aqif fihi wal bad, baik orang yang tinggal di sana atau orang yang berada dari luar negeri, dan siapa yang memberikan kezaliman kepada mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kezaliman juga kepada mereka dan menimpakan azab yang sangat pedih. Ayat ini bercerita sebenarnya tentang ahli Quraisy, sebenarnya penduduk Mekah, sebenarnya orang yang menghalangi kaum muslimin dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala dan menuju Masjidil Haram dan menuju kebaikan-kebaikan. Sebenarnya bisa sebenarnya kita analogikan dan kita kiaskan kepada kehidupan kita saat ini misalnya, bahwa orang-orang yang menghalangi manusia dari perbuatan-perbuatan baik dan menuju Masjidil Haram dan menuju kebaikan-kebaikan di masjid misalnya, mereka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang sangat pedih. Untuk menguraikan ayat ini lebih detail dan lebih lanjutnya, setelah hadir di studio kita Ustaz Perdana, kepada Ustaz kita persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Rijal. Para pendengar rahimahumullah, kita sudah mulai memasuki ayat-ayat tentang haji. Dari mulai ayat ke-25 sampai ayat 37 nanti kita akan diberikan informasi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, ya, sesuai dengan nama suratnya surat Al-Hajj, kemudian pembahasan kita adalah tentang masalah haji, maka saya secara pribadi sangat menyarankan kepada calon-calon jemaah haji kita pada tahun ini, ya, dan juga tahun-tahun yang akan datang, kalau ingin berangkat melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah banyak membaca dan kembali untuk memahami ayat ke-25 sampai 37 di dalam surah Al-Hajj ini. Insyaallah nanti kita bersama akan membahas secara lebih lanjut tentang hal ini. Ya. Pada intinya adalah ayat ke-25 ini merupakan salah satu penjelasan dari Allah tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berhaji, yaitu jangan melakukan tindakan kezaliman di Masjidil Haram. Ya, ini suatu hal yang begitu sangat luas sekali. Ya, nanti di dalam penjelasan selanjutnya, tidak hanya di sini, dalam penjelasan ayat selanjutnya kita akan coba untuk memaparkan ini satu persatu. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lebih fokus lagi mengatakan wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim. Barang siapa yang melakukan tindakan kezaliman di dalam area tanah haram, di dalam Masjidil Haram, kami akan timpakan kepadanya azab yang begitu sangat pedih. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Rizal tentang bagaimana sebenarnya kondisi ketika ayat ini diturunkan, Ya, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu berusaha untuk menghalangi orang-orang mukmin untuk melaksanakan ibadah haji, atau mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak layak dan tidak boleh dilakukan ketika berada di tanah haram. Ya, bagi calon-calon jemaah haji kita ini penting untuk diperhatikan. Jangan sampai melakukan tindakan kezalipan di dalam Masjidil Haram. Ya, makanya ketika kita mulai berpakaian ihram, sudah berniat untuk umrah, kita dalam keadaan ihram, maka ada larangan-larangan yang harus kita jauhi. Itu usaha untuk memperkecil tindakan dan sikap kita untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang di tanah haram, ya, secara khusus di area Masjidil Haram atau daerah tanah haramnya itu. Yaitu orang yang berada dalam kondisi ihram, dia tidak boleh untuk membunuh binatang darat, dia tidak boleh untuk memakai hal-hal yang dilarang. Jangan pakai parfum, jangan pakai, tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian selain pakaian ihram. Kenapa? Ini untuk menyederhanakan, ini untuk membuat seseorang tersadar bahwa beginilah manusia itu, tidak boleh sombong, pakaiannya semua sama, tidak boleh merasa angkuh, tidak boleh merasa besar, karena sikap seperti itu adalah termasuk sikap kezaliman. Kalau dalam kondisi ihram, tidak boleh melakukan berburu binatang barat, merusak dan sebagainya. Ini adalah bentuk lain daripada untuk meminimalisir terjadinya tindakan kezaliman. Ya, kalau sudah ihram, jangan lagi melakukan bersikap yang tidak baik atau melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Faman hajjal baita fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau kamu melaksanakan haji sudah dalam kondisi ihram, maka tidak ada rafas, tidak boleh melakukan ucapan-ucapan yang keji, wala fusuq atau ucapan-ucapan yang fasik, wala jidala, bahkan sampai berbantah-bantahan, berdebat untuk hal-hal yang tidak benar, itu dilarang di dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi semua sudah ada aturannya, ya. Jangan sampai termasuk ke dalam golongan wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim. Jangan sampai nanti, ya, kalau dia melakukan umrah atau dia melakukan haji, jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang yang melakukan tindakan kezaliman. Makanya ketika akan berangkat, bersihkan jiwa. Ketika sampai di sana, hilangkan segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadilah benar-benar menjadi hamba Allah yang tersadar bahwa dirinya berada di tanah suci. Ketika dirinya berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak baginya untuk menjadi orang-orang yang sangat terkesan dengan dunia tapi sudah beralih kepada akhirat. Perhatiannya hanya tertuju kepada rumah Allah, jiwanya hanya tunduk dan pasah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ucapan dan tindakannya tidak ada hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah. Inilah sebenarnya yang di makna daripada pelaksanaan ibadah umrah dan haji yang kita lakukan. Ini adalah bagaimana caranya agar orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu kelak akan bisa menjadi masuk ke dalam surga-surga Allah sebagaimana ayat sebelumnya. Jadi tidak hanya wahudu ila tayyibi minal qawli, kalau mau masuk surga bicara yang baik dan bersikap yang baik, Allah arahkan. Makanya di dalam hadis itu, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lebih layak, hanya ada satu penghargaan yang layak untuk diberikan kepada orang yang mendapatkan haji mabrur, yaitu surga. Ya, subhanallah, ya. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa masuk ke dalam garansi orang-orang yang yang masuk ke dalam surga, yaitu dengan cara mampu melaksanakan ibadah haji dan haji yang kita lakukan dengan cara yang baik. Saya kira itu, Ustaz. Subhanallah, keterangan yang sangat bagus sekali, Ustaz. Saya tertarik sekali dengan sebuah kata yang zulmin nudzikhu min azabin alim ini. Karena kalau kita misalnya di dunia dan di misalnya sebelum kita berangkat ke negeri sana, ke kota Mekah misalnya, jangankan kita menzalimi manusia, sedang kita menzalimi dan membunuh misalnya binatang saja misalnya, itu kita diberikan denda atau dam, diberikan sanksi. Apalagi kita nanti di sana dengan ribuan, dengan jutaan, 3 jutaan kaum muslimin di sana, itu tempatnya sangat sesak sekali misalnya. Jadi sebenarnya yang perlu kita pikirkan adalah kita tidak boleh dan menyiapkan diri kita, dan kita tidak boleh melakukan kezaliman, baik itu berupa perkataan atau berdesak-desakan misalnya, atau perkataan-perkataan yang mungkin keluar ketika kita dalam bersempit-sempitan seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kita tafsirkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.